Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali membaca pelajaran nahwu kita, yaitu membaca kitab Matan Al-Jurumi, ya. Barakallahu fikum. Nah, dan sekarang kita memasuki matan pada perkataan wal jawazimu. Nah, fadhol dibaca Abu Isa membaca matan. قال المؤلف رحمه الله تعالى والجوازم ثمانية عشر وهي لم لما لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. نعم، بارك الله فيكم. والجوازم ثمانية عشر. Jawazim yaitu perangkat-perangkat yang menjazim fi'il berjumlah 18. Naam. Naam, barakallahu fikum. Al-jawazim jamak dari jazim, ya. Artinya penjazim, perangkat yang menjadikan fi'il mudhari menjadi majzum. Apa itu jazim? Yaitu keadaan fi'il mudhari yang majzum ditandai dengan sukun atau penggantinya sukun. Keadaan fi'il bersukun. Nah, itu ya. Seperti lam yaktub atau penggantinya sukun, seperti pada fi'il af'alul khamsa penggantinya adalah hadfun nun. Yaktubuna menjadi lam yaktubu. Yaktubani menjadi lam yaktuba. Nah, atau berupa penggantinya sukun apalagi hadfu harfil illah. Seperti yardo menjadi lam yardo, yaksha menjadi lam yaksha, yarmi menjadi lam yarmi, yad'u menjadi lam yad'u. Naam, barakallahu fikum. Itu yang dimaksud dengan jazm sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran yang telah lalu, yaitu pada bab alamat i'rab. Naam, majzum ini bisa secara zahir seperti yang dicontohkan lam yaktub. Naam, tanda jazmnya dohir berupa sukun, atau lam yaktubu dohir tanda jazmnya berupa hadfun nun. Nah, bisa juga berupa muqaddar. Nah, yaitu seperti lam yarudda, rada yaruddu, ketika masuk tanda jazm lam yarudda di fathah, itu huruf harokat huruf terakhir, ya. Nah, asalnya lam yardud, kemudian terjadi i'lal sehingga dibaca fathah. Nah, di situ fi'il mudha'af, di situ fi'il mudha'af majzum tanda jazmnya fathah sukun muqaddar. Hurikat fil fathi karena iltiqa sakinain. Barakallahu fikum. Dan juga jazm bisa pada fi mahali jazmin. Naam. Yaitu pada jumlah atau pada perkara tertentu yang majzumnya dengan fi mahali jazm. Naam, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini wal jawazim tsamaniyata asyara, berjumlah 18. Naam. Yaitu perangkat-perangkat yang menjazm fi'il mudhari ada 18 perangkat. Yang 18 perangkat ini terbagi menjadi dua. Bagian pertama menjazm satu fi'il. Bagian yang kedua menjazm dua fi'il. 6. Bagian pertama apa? Perangkat-perangkat yang menjazm satu fi'il. Bagian yang kedua, perangkat-perangkat yang menjazm dua fi'il. Nah, itu secara asal dua fi'il, namun juga bisa menjazm fi'il dan jumlah. Barakallahu fikum. Kemudian wahya, yaitu, nah, kemudian dimulai dengan penyebutan apa saja dari 18 perangkat tersebut. Wahya lam walamma wa alam wa alamma walamul amri wa doa wala fi nahyi wa doa. Naam. Barakallahu fikum. Naam, dimulai dengan penyebutan perangkat yang menjazm satu fi'il. Perangkat-perangkat yang menjazm satu fi'il itu ya. Apa aja tadi disebutkan? Lam walamma wa alam wa alamma walamul amri wa doa wala fi nahyi wa doa. Nah, itu sampai situ perangkat-perangkat ini menjazm satu fi'il. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Nah, lalu disebutan wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa idhma, wa ayun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haifuma, wa kaifama, wa idha, fi syi'ri khasa. Nah, yang ini perangkat-perangkat yang disebutkan tadi adalah perangkat-perangkat yang menjazm dua fi'il. Nah, barakallahu fikum. Kita mulai dengan perangkat yang menjazm satu fi'il, yaitu berupa lam. Nah, yang pertama adalah lam. Barakallahu fikum. Lam disebut harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, lam disebut harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Antum bisa tulis untuk keterangan. Setiap huruf yang ada memiliki nama ya. Huruf antum pertama yang antum tulis, perangkat-perangkat yang menjazm fi'il mudhari' terbagi menjadi dua, yang yaitu satu perangkat yang menjazm satu fi'il, dua perangkat yang menjazm dua fi'il. Nah, lalu setelah itu antum tulis perangkat-perangkat yang menjazm satu fi'il, antara lain satu lam. Perangkat-perangkat yang menjazm satu fi'il antara lain, nomor satu lam. Lam adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, itu antum tulis, lam adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Sudah. Disebut harfu nafyin karena menafyikan, yaitu meniadakan kejadian pada fi'il mudhari'. Itu ya, disebut huruf nafyin karena menafyikan atau meniadakan kejadian pada fi'il mudhari'. Ketika antum mengucapkan lam yaktub Muhammadun, lam yaktub Muhammad tidak menulis, apa kejadian apa yang dinafikan, kejadian apa yang ditiadakan di situ, yaitu penulisan. Nah, itu maksud dari harfu nafyin, meniadakan kejadian pada fi'il mudhari'. Disebut harfu jazmin karena fi'il mudhari' setelahnya menjadi majzum. Karena fi'il mudhari' setelah huruf ini menjadi majzum yang ditandai dengan sukun atau penggantinya sukun berupa hadfun nun atau hadfu harfil illah. Nah, itu ya. Dan disebut harfu qalbin, huruf qalbin. Kenapa? Karena merubah arti fi'il mudhari' dari hal atau istiqbal menjadi madi, menjadi lampau. Qalbin artinya merubah, qalbin itu. Disebut harfu qalbin karena merubah arti fi'il mudhari' dari arti hal atau istiqbal menjadi arti madi atau lampau. Naam. Barakallahu fikum. Ketika antum mengatakan lam aktub, aku tidak menulis, artinya apa? Artinya aku tidak menulis pada waktu yang telah lalu. Naam. Lam aktub. Meskipun fi'ilnya mudhari', kalau mudhari' secara asal memiliki arti apa? Hal dan istiqbal kan? Memiliki arti sekarang dan akan datang, itu arti asal fi'il mudhari'. Namun ketika kemasukan lam, artinya ketika itu berubah menjadi madi. Lam aktub, aku tidak menulis. Yaitu apa? Pada waktu yang lalu. Pada waktu yang lalu aku tidak menulis. Naam. Barakallahu fikum. Naam, itu berkaitan dengan arti dari lam. Apa tadi artinya? Harfu qalbin, apa lagi? Harfu jasmin, wan nafyin, wa qalbin. Nah, ada tiga lakob, tiga nama ya. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang kita contohkan. Contoh untuk lam. Lam yalid. Lam yalid. Wa lam yulad. Naam. Atau lam yalidnya di Irob. Ya, siapa yang mengirob? Apa dari Abu Safnat? Tafadhal Abu Safnat. Lam yalid. Lam harfu jasmin wa nafyin wa qalbin. Yalid fi'lul mudhari'un majzumun. Majzum bi apa? Majzum karena majzumun bi lam. Nam bi lam. Maksud kenapa kita katakan majzum, majzumnya dengan apa? Karena perangkat jazm ada banyak. Ya. Nah, yang sekarang kita dapati lam, maka kita katakan majzumun bi lam. Nanti kita akan dapati lagi majzumun bi lamma atau majzumun bi lam amr. Nah, itu maksud dari penyebutan setelahnya untuk membedakan karena apa dia majzum. Ya, lanjutan. Wa alamatu jasmihi as-sukun. Ya, sukun, aksanta. Fa'ilnya ada? Fa'iluhu mustatir jawazan. Mustatir jawazan takdiruhu huwa. Kembali ke? Kembali ke qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya, naam, Allah. Kembali ke Allah karena itu kita contoh itu berasal dari ayat ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam, ahsantum. Sekarang masuk ke perangkat yang kedua yaitu lamma. Naam, perangkat yang kedua yaitu lamma. Naam, artinya apa? Lamma adalah bagian daripada perangkat yang menjazm satu fi'il. Naam, barakallahu fikum. Yang artinya sama dengan lam. Lama di situ artinya sama dengan lam, itu arti secara asal. Naam. Bedanya dari beberapa sisi ada perbedaan. Di antara perbedaannya maksudnya artinya sama itu kita katakan harfun nafyin wa jasmin wa qalbin. Ya itu ya. Artinya apa? Gelarnya, lakopnya itu sama. Kita katakan lama itu harfun nafyin wa jasmin wa qalbin. Nah, itu secara asal. Nah, adapun perbedaannya, di antara perbedaan yang mendasar, nah, lam nafyu dengan lam terputus pada hal pembicaraan dan nafyu dengan lama bersambung dengan hal, sehingga sering kita artikan kalau lam itu tidak, kalau lama itu belum. Nah, kalau lam kita artikan tidak karena penafiannya memutuskan perkara di waktu hal, di waktu pembicaraan. Lam aktub, aku tidak menulis, berarti apa? Berarti perbuatan itu terputus, yaitu aku tidak menulis di waktu lalu. Nah, beda dengan mengatakan lama, lama aktub, aku belum menulis. Penafiannya itu bersambung pada waktu pembicaraan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada beberapa perbedaan lam dan lama, nanti yang insya Allah antum bisa baca perbedaan ini di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi, ya, di kitab yang insya Allah hampir selesai ditulis. Ada 4 perbedaan disebutkan. 6. 6. Sementara antum dapati secara ringkas itu dulu. 6. Karena targetnya antum mengerti tentang perangkat-perangkat yang menjazm fi'il mudhari'. Barakallahu fikum. 6. Kita ambil contoh. Contoh untuk lama adalah lama yadhuku adhabi. Lama yadhuku adhabi. 6. Barakallahu fikum. Artinya sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Lama yadhuku, mereka belum merasakan adhabi. Asalnya itu ada ya mutakalim, ya. Nah, asalnya adhabi, ada ya mutakalim, kemudian ya mutakalimnya dihapus. Nah, siapa yang mengirab? Abu Salma. Lama yadhuku adhabi, surat Sad itu. Lama yadhuku adhabi. Lama harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Iya. Yaduku fi'lun mudhari'un majzumun billamma wa 'alamatu jazmihi hadfu nun. Ahsanta, alamatu jazmihi hadfu nun, karena asalnya yadhukuna, ya. Yadhukuna. Dhaqa yadhuku. Dhaqa yadhuku, kalau fi'ilnya barisan tasrifannya di hum, kita katakan yadhukuna. Nah, kemudian ketika majzum nunnya dibuang. Lama yadhuku, nunnya dibuang, kemudian dikasih alif. Alif apa di situ? Di belakang wawu. Alif, alif fariko. Fariko. Alif tambahan, alif fariko. Naam. Farakulafikum. Lanjutkan. Al-wawu fa'ilun. Nah, wawu fa'ilun. Itu untuk ringkasnya. Kalau kalau kita rinci, al-wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il. Naam. Lanjutan. Wa adabi. Adabi maf'ulun bih mansub wa 'alamatu nasbihi fathah muqaddarah 'alama qabla ya mutakallim. Nah, mana'a min duhuriha astighalu mahal bi harakatil munasabah. Nah, bi harakatil munasabah bil ya, bil ya mutakallim mahdufa, mahdufa, karena ya mutakallimnya dihapus di situ. Iya enggak? Adabi dihapus, maka kita katakan mahdufa. Naam. Jadi barakallahu fikum. Adzabi apa tadi disebutan? Mafulun bihi mansubun wa alamatun nasfihi fathah fathah muqaddarah. Muqaddarah man'a min dhuriha istighalu mahal bi harakatil munasabah bil ya mutakallim mahdufa. Mahdufa. Dengan ya mutakallim yang dihapus. Wa huwa mudhaf, iya kan? Wa mudhaf wa ya wal ya mutakallim mahdhufa fi mahali jarin mudhafun ilai. Asalnya itu ada ya nya asalnya adabi, ada ya nya kemudian ya nya dibuang, dihapus, namun dalam i'rab masih ada. Dalam, karena itu kita kita tetap mengartikan ada adabku, kita tetap mengartikan ya mutakallim itu ada, gitu ya. Barakallahu fikum. Cirinya apa? Ada ya mutakallim kasrah, kasrah menjadi alamat tanda ya mutakalim itu dihapus. Andai kan gak ada ya mutakalim, dibaca apa? Adaban. Dibacanya adaban. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke huruf ketiga. Apa huruf ketiga? Alam. Nah, kalau rahmahullah wa alam. Nah, yang yaitu huruf ketiga dari huruf yang menjazim satu fi'il adalah alam. Nah, alam ini berasal dari lam yang ditambah hamzah istifham litakrir. Berasal dari apa? Lam. Apa tadi lam? Huruf apa lam? Harfu nafyin wa jazm naqalbin. Hanya ditambah di situ huruf hamzah, hamzah istifham. Namun istifhamnya litakrir. Nah, yaitu untuk menjadikan orang yang diajak bicara itu mengakui perkara tertentu, takrir untuk menjadikan itu mengakui. Barakallahu fikum. Nah, seperti kita katakan alam taktub, alam taktubi darsa, bukankah engkau tidak menulis pelajaran? itu ya. Ada hamzah di situ. Hamzah itu artinya apa? Istifham, pertanyaan. Maka kita ketikkan bukankah, dikasih kah di situ. Bukankah alam taktu bidarsa, bukankah engkau enam tidak menulis pelajaran? Enam, atau bukankah engkau menulis pelajaran? Iya, karena arti lamnya sudah tercukupi dengan lam ya. Alam taktub, bukankah engkau menulis pelajaran? Naam. Alam taktub. Atau kita ambil contoh dari Al-Qur'an. Naam, alam nashrah laka sadrak. Naam, siapa yang ngirup? Apa artinya alam nashrah? Bukankah kami telah melapangkan dada bagimu? Naam. Ya, tafadhal di i'rab Abu Ibrahim. Alam nashrah laka sadrak. Hamzah lil istifhami takriri. Iya, aksan hamzah lil istifhami takriri, atau singkatnya al hamzatu lit takrir. Boleh hamzah li, al hamzatu lit takrir, boleh juga kita katakan al hamzah harfu istifham takriri. Nah, boleh. Ya, tafadhal. Walam harfu nafin wa jasmin wa qalbin. Iya, aksan tum. Nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Naam, fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Artinya apa? Fi'il mudhari' yang majzum karena lam. Wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Naam, wa 'alamatu jazmihi sukun. Ahsanta. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Iya, ahsanta. Wal fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Laka lam harful jar, harful jar wal kaf, wal kaf dhamir muttasil mabniu ala al-fathhi fi mahalli jarin bi harfil jar. Nah, ahsanta. Wal jarru wal majrur mutaalliq bil fi'il. Iya, kalau itu lengkap berarti kalau dibaca gitu. Kemudian sadrak, sadrak, sadru maf'ulun bih. Iya, maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah zahirah ala akhirih. Iya, wa huwa, wa huwa mudhafun. Naam. Wal kafu mudhafun ilaih. Dhamir muttasil mabniun ala al-fathhi fi mahalli jaril bil mudhaf. Ahsantum. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai di sini? Naam, kalau enggak ada kita lanjutkan huruf berikutnya. Qala mu'allif rahimahullah wa alamma. Naam. Wa alamma, ya. Yaitu apa? Huruf yang keempat dari huruf yang menjazm fi'il mudhari' adalah alamma. Adalah alamma. Naam. Yang alamma ini dia tuh berasal dari lamma. Kemudian diberi hamzah istifham li takrir. Hamzah istifham li takrir. Seperti alamma taktub, bukankah engkau belum menulis? Itu ya, alamma taktub. Nah, atau kita ambil contoh lain. Alamma uhsin ilaika. Alamma uhsin ilaika. Asalnya uhsinu ya. Asal fi'il mudhari'nya uhsinu. Apa arti uhsinu? Aku berbuat baik. Uhsinu ilaika. Aku berbuat baik kepadamu. Iya kan? Dari ahsana yuhsinu. Kemudian kita masukkan ketasrifan yang barisannya ana menjadi apa? Uhsinu. Kemasukan alamma, maka apa? Menjadi apa? Alamma uhsin. Alamma uhsin ilaika. Naam. Bukankah aku belum berbuat baik kepadamu? Naam, di i'rab Abu Isa. Alamma uhsin ilaika. Alamma uhsin ilaika. Alhamzah. Ya, hamzah li taqrir. Li taqrir. Walamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Naam. Uhsinu, uhsin apa? Uhsin sukun ya. Uhsin fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Iya. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. 6. Ilaika ilah harful jar. Ilaika ilah harful jar. Wal kaf dhamirun muttasilun mabni alal fathi fi mahalli raf'in fi mahalli jarin. Naam. Fi mahalli jarin. Barakallah muta'alliq bi ihfi ahsan ahsantum. Barakallahu fikum. Nah, sekarang masuk ke huruf berikutnya, apa itu? Lamul amri. Lamul amri. Naam. Barakallahu fikum. Yaitu apa? Huruf yang kelima dari huruf yang menjazm satu fi'il adalah lam amr. Naam. Apa itu lam amr? At-talab minal a'la lil adna. Lam yang memiliki arti permintaan dari yang tinggi kepada yang rendah, disebut lam amr. Nah, nanti ada lagi lam doa. Kalau lam doa pada perkataan berikutnya, dari yang bawah kepada yang atas. Itu ya. Kalau ini kita mulai dengan lam amr, yaitu lam yang memiliki arti perintah, tuntutan dari yang atas kepada yang bawah. Itu namanya perintah. Kalau yang dari bawah kepada yang atas tidak sopan dikatakan perintah. Katakan doa. Sebetulnya sama-sama lam amr. Namun itu dalam mimbab apa? Mimbab adab saja. Mimbab adab. Kalau yang dari yang atas kepada yang bawah dikatakan perintah, kalau dari yang bawah kepada yang atas dikatakan doa. Karena kalau yang dari yang bawah kepada yang atas dikatakan perintah kurang sopan. Apalagi kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Tidak layak, tidak sopan kita katakan memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Bahasa yang tepatnya doa. Naam. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan lam amr ya. Dan lam doa. Barakallahu fikum. Nah, nanti kita irob lam itu kita katakan lamul amri. Nah, itu. Untuk lam nah, kita ambil contoh liyunfik dhu sa'atin. Hendaknya orang yang memiliki kelonggaran memberi nafkah. Liyunfik lam amr artinya apa? Lam perintah. Nah, lam ini secara asal berharokat kasro ya. Lam amr secara asal berharokat kasro, seperti pada yang kita contohkan tadi liyunfik dhu sa'atin. Kemudian lam ini boleh disukun jika lam didahului oleh huruf atof berupa fa, wawu, atau thumma. Nah, boleh disukun ketika didahului oleh huruf atof berupa fa, wawu, atau thumma. Nah, barakallahu fikum. Seperti pada firman Allah Ta'ala thummal yaqdhu tafasahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, di situ lam-lam amarnya disukun. Siapa yang irab? Liyunfik dhu sa'atin. Liyunfik dhu sa'atin. Liyunfik zu si'atin. Du sa'atin. Zu sa'atin. Nam. Lam. Lamul amri. Lam. Lam amr. Iya. Yunfik. Lung. Yunfik. Yunfik. Fi'il mudore. Nam. Wa majru. Fi'ilun mudari'un. Majazim. Majzumun bilalul amri. Iya, bilamul amri. Wa alamatul jazm. Naam, wa alamatul jazmihi. Jazmi. Sukun. Sukun. Naam, ahsanta. Wa alamatul jazmihi sukun. Wa dhu fa fa'ilun fa'ilun marfu'un. Naam. Wa alamatul raf'in alamatul raf'ihi. Wa alamatul raf'ihi al-waw. Iya, al-waw. Ahsanta. Pengganti untuk doma, niabatan anid doma, ya. Kenapa li'anahu minal asma'il khomsa? Ahsantum. Wahwa dhu mudof. Wahwa mudof. Mudof sa'atin. Sa'atu. Mudof ilaihi majrur bil kasrati az-zahirati. Iya, ahsanta. Barakallahu fikum. Nah, liyunfik tu sa'atin lam lamul amri yunfik fi'lun mudhari'un majsumun bilamul amri wa alamatu jasmihi sukun wa dhu fa'il liyunfik marfu'un alamatu rafihi wa huwa niyabatan anid dhamma li'anahu minal asma'il khamsa wa huwa mudhaf sa'atin mudhafun ilai majrur alamatu jarihi kasra. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke lamud doa. Lam doa. Nah, yaitu apa? Tadi disebutkan lam doa adalah lam yang memiliki arti permohonan, permintaan dari yang rendah kepada yang atas, dari bawah ke atas. Itu nam. Yang hakikatnya dia itu adalah lam amr, ya, lam perintah. Cuman disebut dengan lam doa dalam rangka apa? Adab saja, dalam rangka untuk adab agar sopan dalam mengibaratkan. Naam, barakallahu fikum. Contoh liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk artinya apa? Hendaklah Tuhanmu, Rabbmu, ya, hendaklah Rabbmu yaqdi alaina, menghabisi, menyelesaikan kami. Atau hendaknya Rabbmu membunuh kami, yaitu maksudnya berakhir, agar berakhir azab yang mereka terima di neraka itu. Nah, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu menyelesaikan kami, yaitu menyelesaikan azab, membunuh, selesai, jangan terus menerus hidup gitu. Nah, barakallahu fikum. Dan itu tidak mungkin, ya, kalau kenapa? Karena di neraka dan di surga kehidupan yang kekal, abadi, yang terus menerus. Barakallahu fikum. Ya, enam. Siapa yang i'rab? Yaqdi alaina rabbuka alamulamu du'a. Iya. Yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilami du'ai walamatu jazmihi hasul ya'il. Iya. Wal kasratu qablaha dalilun alaiha. Naam, barakallahu fikum. Artinya apa? Hatfu harfal ilah itu bisa berupa ya, bisa berupa wawu, bisa berupa alif. Ketika huruf yang tersisa itu kasra, berarti menunjukkan huruf yang dihapus adalah ya. Seperti yang sekarang kita baca liyakdi. Yakdi fi'lun mudhari'un majzumun bi lam amr wa alamatu jazmihi ya. Dan kasra dalil dihapusnya ya. Kalau fi'ilnya berakhiran wawu seperti yad'u, maka ketika majzum wawunya dihapus, kita katakan liyad'u. Maka kita katakan yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi lam doa atau lam amr, tergantung konteks kalimat, ya. Wa alamatu jazmihi apa? Hatfu harfil ila wa doma dalil ala hatfu hafil apa tadi, alamatu jazmihi hatfi harfil wawi. Dihapusnya huruf wawu. Wa doma dalil alaiha. Atau kalau berakhiran alif seperti yaksa. Liyaksa. Gitu, ya. Maka kita katakan yaksa fi'lun mudhari'un majzumun bilam amr atau lam doa, tergantung konteks kalimat. Wa alamatu jazmihi hatfu harfil ilah wal alif dalil wa alamatu jazmihi hatfu alif wal fathah dalil ala hatfihi. Untuk lebih ringkas kita katakan hatfu harfil ilah, selesai, lebih ringkas. Kalau i'rabnya langsung kepada, kita katakan dan alamat jazmnya membuang huruf ilat, itu lebih ringkas daripada kita katakan membuang wawu, membuang ya, atau membuang alif. Mengerti maksud ini penjelasan? Nah, huruf ilat ada berapa? Tiga. Ada tiga, bisa wawu, bisa ya, bisa alif kan? Boleh kita katakan hatfu, hatful wawu, hatful wawi, atau hatful ya'i, atau hatful alifi, boleh. Nah, kemudian kasroh, doma, dan fathah itu dalil huruf apa yang dihapus? Kalau yang dihapus huruf wawu, berarti yang tersisa apa? Doma. Kalau yang dihapus huruf alif, apa yang tersisa harokatnya? Fathah. Kalau yang dihapus huruf ya, apa yang tersisa? Kasroh, itu maksudnya. Ya. Untuk lebih ringkas kita katakan apa? Hatfu harfil illah. Tanpa kita sebut wawu doma dalil wawu, alif dalil fathah, ya dalil ya. Nah itu. Nah, makanya nanti antum bisa, antum terkadang atau antum nanti akan mendapati i'rab yang mengatakan hatfu harfil illah. Atau yang seperti yang tadi disebutkan hatfu, hatful ya, hatful wawi. Nah, dilanjutkan. Wa alaina jarun majrurun mu'talikun biyaqdi. Nah, itu ringkas ya. Alaina jar majrur muta'alliq bil yaqdi. Kalau kita agak panjang, kita katakan ala harful jar na domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin. Nah, lalu lanjutkan. Warubu nah, fa'ilun yaqdi marfu'un fi dhammati dhahirah. Naam. Warubu mudafun bal kafu mudafun ilaihi mabniun 'ala fathhi fi mahalli jarin. Naam. Barakallahu fikum. Al kaf dhamir mutasil mabni 'ala al fathhi fi mahalli jarin mudafun ilaihi. Naam. Alhamdulillah selesai dari perangkat-perangkat yang menjazm satu fi'il. TPL. Nah, pada pertemuan mendatang insya Allah kita akan membahas perangkat-perangkat yang menjazm dua fi'il. Nah, bagian yang keduanya. Nah, apa kesimpulan untuk pagi ini? Pagi ini kita membahas tentang perangkat-perangkat jazm yang menjazm fi'il. Yang tanda jazm itu bisa berupa sukun atau penggantinya sukun. Kemudian kitab ini menyebutkan perangkat jazm ada 18. Yang 18 ini terbagi menjadi dua. Ada perangkat jazm yang menjazm satu fi'il. Yang kedua perangkat jazm yang menjazm dua fi'il. Itu secara asal dua fi'il. Terkadang yang dijazm nanti berupa fi'il dan jumlah. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perangkat yang menjazm satu fi'il ada berapa? Ada lima, yaitu lam, lama, alam, alama, lamul amri, lamul amri, sama lam doa, berarti enam. Kalau kita pisah, enam ya. Enam. Kalau dijadikan satu lam amr berarti lima. Enam. Sebagian ulama menyatukan lam amr dan doa itu dikatakan lam amr. Kalau kita pisah berarti dalam rangka apa tadi? Mimbab adab. Enam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, targetnya untuk bab ini antum mengerti huruf-huruf yang menjazm fi'il mudhari'. Itu targetnya ya. Sama antum mengerti tanda jazmnya. Antum katakan lam, ketika antum dapati contoh lam yaktub, lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Yaktub fi'il mudhari'un majzumun alamatu jazmi sukun. Nah, itu targetnya. Untuk mengatakan fa'il, untuk mengatakan maful bihi, itu belum waktunya sebetulnya. Cuman dipahamkan dari awal untuk sedikit demi sedikit mulai mengenal dan latihan. Targetnya apa tadi? Mengerti huruf-huruf tadi beserta namanya. Lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Lama huruf apa? Sama. Harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Apa perbedaannya? Kalau lam penafiannya terputus di waktu pembicaraan. Kalau lama bersambung sampai pembicaraan. Karena itu untuk lam diartikan tidak, kalau lama sering diartikan belum. Meskipun keduanya boleh diartikan tidak, karena sama-sama artinya menafikan. Nah, mengerti? Kemudian apa setelah itu? Alam dan alama. Alam. Alam, lam berasal dari lam yang tadi disebutkan. Lama, alama juga berasal dari lama yang tadi disebutkan. Hanya saja ditambah hamzah istibham litakrir. Litakrir yang ketika masuk hamzah istibham kita katakan bukankah? Karena memiliki arti pertanyaan untuk takrir, untuk menjadikan orang itu mengakui. Alam taktub, bukankah engkau menulis atau belum menulis? Nah, itu. Tidak menulis ya, bukankah engkau tidak menulis atau artinya bukankah engkau menulis? Nah. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Lamul amr dan lam doa. Lam yang memiliki arti perintah. Yang diartikan hendaklah. Liyad'u, hendaklah engkau liyad'u Muhammadun, hendaknya Muhammad berdoa. Artinya perintah kan? Diartikan dalam bahasa Indonesia hendaklah. Atau yang semisalnya. Nah, lam amr untuk tuntutan perintah dari atas ke bawah. Nah, seperti Allah SWT memerintah kepada para hambanya atau raja kepada bawahannya, kan itu. Kalau lam doa kebalikannya, dari bawah ke atas, sang hamba meminta kepada Allah, ya. Barakallahu fikum. 6. Itu kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ada pertanyaan? Nah. Qadha yaqdi artinya menyelesaikan, menunaikan, menghukumi, itu kan qadha yaqdi. Liyaqdi. Alaina rabbuk. Siapa fa'ilnya di situ? Rabbuk kan? Berarti artinya hendaknya Rabbmu menyelesaikan. Alaina terhadap kami. Itu ayat ya maliku kalau salah sebelum ya maliku, wahai malaikat Malik, malaikat penunggu neraka ya. 6. Liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Rabbmu menyelesaikan perkara ini kepada kami. Yaitu segera diputuskan atau segera diakhiri siksa yang mereka dapatkan di neraka. Begitu konteks ayatnya. Siapa yang hafal Al-Qur'an? Singkat ana ada ya maliku di sini. Singkat ana ya. Betul. Nah, yes. Liyaqdi alaina rabbuk. Nam, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.